wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassak ini lumidin para ikhwan akhwat rahimakumullah subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah di antara berbagai aliran. Pembahasan kita sudah sampai pada bentuk umat ini di antara berbagai umat yang lain, itu perbandingan antara keyakinan umat Islam dengan keyakinan umat Yahudi dan Nasrani. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang perbandingan sikap moderat umat Islam dalam perkara tauhid, baik tauhid uluhiyah maupun tauhid asma sifat, dengan perbandingan pemahaman agama Yahudi dan Nasrani. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang sikap moderat ini di antara berbagai agama atau perbandingan dengan agama Yahudi dan Nasrani dalam beriman kepada para rasul, dalam beriman kepada para rasul dan para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keharusan manusia untuk beriman dengan para anbiya dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wastanibut ta'ut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka, yakni umat tersebut, beribadah kepada Allah dan menjauhi beribadah kepada ta'ut. Demikian pula dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana tujuan diutusnya rasul, di antaranya adalah sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia, dan juga untuk menjelaskan hujjah kepada mereka agar mereka kelak di akhirat tidak beralasan dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan amal mereka di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Dan rasul-rasul yang telah kami ceritakan mereka kepada engkau Muhammad ya sebelumnya, dan juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenarnya. Kemudian Allah katakan rusulan wasyirin wa mundirin, para rasul itu adalah memberi kabar gembira dan kabar pertakut, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mau beriman dengan mereka, dan memberikan ancaman serta kabar pertakut kepada orang-orang yang mengingkari risalah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia tidak memiliki alasan lagi setelah diutusnya para rasul tersebut. Ya, mereka tidak punya alasan lagi kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengirim dan mengutus rasulnya kepada manusia menjelaskan perkara keimanan, ketaatan, apa itu tauhid, dan juga berbagai rangkaian ibadah atau perkara-perkara berkenaan hukum muamalah serta tingkah laku, budi pekerti dan akhlak. Kemudian kita melihat perbandingan sikap para umat ya dalam menyikapi para rasul ini secara umum terbagi tiga. Secara umum ada yang beriman ya dengan semua rasul dan tidak mengangkat derajat mereka melebihi dari kedudukan yang telah Allah berikan kepada mereka. Di sisi lain ada umat yang mereka hanya beriman dengan sebagian rasul, dan sebagian lagi mereka bunuh dan mereka siksa. Itu adalah mereka umat Yahudi. Bagian ketiga adalah umat yang beriman dengan sebagian rasul dan menjadikan sebagian rasul sebagai Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menceritakan berbagai keimanan umat yang berlalu dalam Al-Qur'an itu apa? Adalah agar kita menghindari tingkah laku dan perbuatan tersebut, itu tujuannya. Dan juga untuk menjelaskan kepada umat ini tentang kesempurnaan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak dalam Al-Qur'an menceritakan tentang tingkah laku, perkataan, perbuatan umat Yahudi. Dan tidak sedikit pula ayat bercerita tentang kisah umat Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, atau umat Nasrani. Tujuannya apa? Yang pertama adalah agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan yang telah mereka lakukan. Sehingga di dalam sholat kita, kita memohon tidak terjebak ke dalam kesesatan yang mereka lakukan. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Di mana ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah bukan jalan yang engkau kemarahi mereka ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rasulullah SAW menjelaskan mereka yang dimarahi, dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT adalah mereka orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu mereka, di antara mereka seperti umat Yahudi. Kemudian walad dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Mereka adalah yaitu umat Nasrani, yang mereka di dalam beribadah tidak berdasarkan ilmu. Dan bukan hanya perkara kisah umat Yahudi dalam menyikapi para ambiya, tetapi juga ada kisah umat Nasrani dan umat kaum musyrikin lainnya atau kaum munafikin. Semua itu adalah agar umat ini diberikan contoh tentang sikap yang harus mereka jauhi dan mereka hindari di dalam beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul atau kitab suci, serta pada bagian rukun-rukun iman yang lainnya. Yang kedua faedahnya, agar umat ini terlihat kelebihan dan keunggulannya dari umat yang lain. Karena hari-hari ini orang mencoba menyamaratakan dalam madhab orang-orang pluralisme, atau mengatakan semua agama itu benar atau sama. Mereka tidak tahu di mana sisi ketidaksamaannya, tapi mereka mengatakan yang penting mereka yakin tentang adanya Tuhan, selesai. Dan mereka tidak melihat dari sisi mana mereka itu memiliki penyimpangan dan kekeliruan di dalam keyakinan beragama mereka. Adapun umat ini yang nanti akan kita jelaskan, di antara adalah umat yang moderat, tidak membeda-bedakan dalam beriman kepada Rasul, dan juga mereka tidak melakukan sikap-sikap pembangkangan kepada Rasul, dan tidak pula jatuh kepada sifat berlebih-lebihan dalam memuliakan para Rasul. Baik. Yang pertama, sikap yang sama antara Yahudi dan Nasrani itu mereka membeda-bedakan dalam beriman kepada para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka hanya mengikuti para Rasul yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan bahkan dasar ketidakberimanan mereka juga Allah jelaskan, karena Rasul yang terakhir bukan dari keturunan Yahudi atau Bani Israel, tidak dari keturunan Bani Israel, maka hal itu yang diantaranya yang memberatkan mereka untuk menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu kalau kita lihat apa yang melatar belakang itu, adanya sifat daripada diri mereka, yaitu sifat fanatik kepada kesukuan. Nah, hal yang sama jangan sampai terjadi pada diri umat Islam, yang mana menolak kebenaran hanya dengan latar belakang alasan karena beda budaya, atau beda negara, beda kebiasaan, beda ormas, beda jaluran aliran politik dan semacamnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ifariqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulun nu'minu ba'di wa nakfuru ba'di. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, mereka ingin membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Ya. Bagaimanapun seseorang dari umat Yahudi ataupun Nasrani, dia tidak berbuat syirik, dia menghormati ya rasul-rasul. Tapi kufur satu orang rasul saja tidak mereka imani, tidak ada artinya mereka melakukan salah keimanan dalam bentuk apapun yang lainnya. Ini Allah sebutkan wa yaqulun, mereka mengatakan mu'minu ba'du wa nakfuru ba'd, kami beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian yang lain. Wa yuriduna yufarriqu ayatakhadhu baina dhalika sabila, wa yuriduna ayatakhadhu baina dhalika sabila, mereka ingin mengambil jalan tengah antara hal itu. Nah, di awal materi ini kita sudah kita jelaskan bahwa sikap moderat itu bukanlah berarti selalu mengambil sesuatu yang di tengah. Nah, ini sudah berkali-kali. Karena pemahaman moderat di kalangan orang liberal, sekuler, mereka akan apa? Yaitu jangan keterlaluan, jangan berlebihan dalam beragama. Apa yang mereka maksud berlebihan dalam agama? Atau fanatik dalam agama? Atau radikal atau talis? Ya, menurut mereka kalau berjenggot, celana cingkrang, tidak mau bersalam dengan perempuan dan segala macamnya, itu dianggap sikap tidak moderat. Itu menurut mereka. Jadi sikap moderat itu bukanlah yang dalam istilah mereka beragama itu biasa-biasa saja, itu kata mereka. Apa yang mereka maksud dengan biasa-biasa saja? Ya, bergaul dengan bebas, tidak ada batas-batasan. Ya, itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita katakan yang moderat itu bukanlah setiap perkara dijadikan di tengah. Tapi yang moderat itu adalah setiap sesuatu pada tempatnya. Atau disebut dengan istilah agama al-adl, al-wasat. Bukan al-wastun. Beda antara al-wastun dengan al-wasatu. Ini sudah kita jelaskan. Al-wastun tengah-tengah. Tapi tidak setiap sikap pertengahan itu adalah keadilan. Tapi al-wasatu pilihan, keunggulan, adil. Ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, Allah jadikan kita umat yang pilihan, umat yang mengikuti kebenaran. Itu yang moderat. Jadi jangan ketika umpamanya orang menemukan dompet, lalu datang orang pemilik dompet dikatakan, "Oh, ini dompet saya." Supaya adil isinya dibagi dua. Moderat enggak itu? Enggak moderat itu, jangan dikira moderat itu. Zalim itu. Ya mas, udahlah sama-sama aja gitu kan, bagi dua gitu supaya adil kan gitu, sering orang begitu seperti itu tuh. Nah, sekarang banyak sekali keputusan-keputusan seperti ini berlaku, banyak sekali dalam berbagai keputusan, baik yang tingkatnya keputusan pada tingkat level parlemen, keputusan menteri, keputusan apa saja, kadang-kadang pandangannya ke situ, ya pandangan ke situ. Nah, ini keliru. Yang seharusnya adalah keputusan itu yang adil, yang moderat itu adalah mengikuti aturan dan jalur yang benar, itu yang adil. Jadi jangan ketika tetangga sama tetangga berkelahi karena sebidang tanah, ya lalu supaya damai dibagi dua aja, nggak mesti begitu, ya kan? Kalau pemiliknya satu orang punya bukti, ya milik dia, nggak bisa dibagi dua, gitu. Nah, ini sudah banyak kita berikan contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka ingin mengambil jalan tengah antara demikian. Ah, tidak usah beriman semua rasul. Jadi itu pemikiran mereka. Ini jalan tengah itu adalah sebagian kita iman, sebagian tidak. Sama dengan orang mengajarkan Islam, oh, ambil Islam itu yang cocok dengan budaya kita saja, yang tidak ditinggalkan. Ini membeda-bedakan namanya ajaran agama, memilah-milih sesuatu. Ya, maka Allah katakan siapa mereka itu, ulaika humul kafir haqqah, ditakdir dengan kalimat haqqah. Artinya tidak ada nilai keimanan bagi Rasul kalau dia kufur sebagai yang lainnya. Itulah mereka orang-orang benar-benar kafir. Balasannya wa'atana lil kafirin adzaban muhina. Kami telah sediakan, kata Allah, azab yang hina untuk orang-orang kafir itu. Baik. Ini di antara ayat yang menceritakan tentang sikap sebagian Bani Israel di dalam beriman kepada para rasul. Makanya orang Yahudi tidak mau beriman dengan Isa, bahkan mereka menganggap telah berhasil membunuhnya, ya, dan tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad. Sikap kedua orang Yahudi adalah khadalu ahum walam yakum yunasrihim. Mereka mengecewakan dan menghinakan para nabi mereka dan tidak membantu, menolong, berjuang sama nabi mereka. Nah, ini orang kisahkan ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel yang telah selamat dari kejaran Fir'aun, lalu disuruh oleh Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya qawmi dukhulul adhan muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartadu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, hai kaumku, masuklah ke bumi yang al-muqaddasah, yang disucikan, yang telah Allah tentukan untuk kalian. Wa la tartadu ala adbarikum, jangan kalian kembali mundur ke belakang, lari, ya. Fatanqalibu khasirin, kalian kembali menjadi orang-orang yang merugi. Apa jawab mereka kepada Nabi Musa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka katakan, wahai Musa, di sana negeri Muqaddasah itu ada kaum jabbarin, orang-orang yang bengis, orang-orang yang keras, ya, orang-orang yang tangguh, takut dia. Di dalam kisahnya, jadi setelah Nabi Musa keluar dari Mesir dikejar oleh Fir'aun, yaitu setelah tersesat, sebelum tersesat 40 tahun, itu sudah mendekati Baitul Maqdis. Ketika mereka enggan masuk, maka setelah itu Allah ikut mereka tersesat selama 40 tahun di padang pasir. Ya. Nah, dalam sejarah itu yang tinggal di sana namanya ada kaum Asyuriyun, kan Aniyun yang tinggal di sana. Ya. Mereka tidak mau di dalamnya terdapat kaum musyrikun di sana. Inna fiha qauman jabbarin. Ini salah satu bentuk bahwa mereka itu adalah kaum yang pengecut. Mereka takut di sana ada, yaitu pasukan orang-orang yang kuat, hebat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhju minha. Jadi ingin gratis. Kata mereka, kami tidak akan pernah masuk sampai mereka keluar dari negeri itu. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar baru kami masuk. Lalu apa jawab mereka? Ya Musa, ketika diajak untuk perang berjihad oleh Nabi Musa, Qalu ya Musa inna lana nakhudaha abadan ma damu fiha. Mereka katakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, Musa, kami tidak akan pernah masuk selama mereka masih di dalam Baitul Maqdis, masih orang-orang itu di sana, tinggal di sana, menguasai daerah itu, kami tidak akan pernah mau masuk. Fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Faqatila. Inna hauna qa'idun. Kami ini cukup duduk-duduk. Enggak itu. Coba yang enggak. Pengikut Nabi Musa, idza anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah engkau dengan Tuhanmu perang, hai Musa, kami di sini duduk-duduk saja. Ini di antara bentuk sikapnya. Nah, kalau kita banding bagaimana sikap para sahabat ketika perang Badar, karena waktu perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarnya tidak ingin berperang, hanya sekedar untuk, ya, menghambat perjalanan dari kafilah Quraisy yang pulang dari Syam. Tetapi ternyata kafir Quraisy itu berhasil lari ke Mekah, kemudian Abu Jahal membawa pasukan ke Madinah, terpaksa dihadapi di Badar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya perjanjian dengan masyarakat Madinah bahwa mereka hanya bersolat di Madinah saja. Sekarang di luar Madinah gimana? Maka ketika itu Rasulullah meminta kepada mereka, melihat ya kesungguhan mereka untuk bersama Rasulullah SAW. Ya, maka para sahabat mengatakan, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah, seakan engkau maksud kami ya Rasulullah. Kata kaum Ansar, lalu dijawab oleh kaum Ansar, head up wa nahnu ma'aka nuqatilu, ma, pergilah engkau dan kami akan ikut bersamamu. Wala naqulu laka kama qalat bani Israil li Musa, kami tidak akan katakan seperti perkataan bani Israil kepada Nabi Musa, idham anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Tidak. Jadi ini sifat-sifat ini ditunjukkan jangan sampai seperti ini ya, baik dalam perjuangan bersama Nabi atau ketika perjuangan umat Islam. Ini pelajaran. Nah, banyaknya gagalnya perjuangan umat Islam karena sebagian mereka ketika saat berhadapan mereka justru seperti bersikap seperti Bani Israel. Idhab anta wa rabbuka faqatila auna qa'idun. Baik. Lalu setelah alasan Allah berikan kepada mereka, maka dari situlah di antara bantahan para ulama, orang-orang Bani Israel mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu adalah hak mereka, sesungguhnya mereka tidak berhak. Kenapa? Karena mereka pada awalnya tidak mau masuk. Tidak mau masuk mereka. Maka Allah kata, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ard. Diharamkan selama 40 tahun atas mereka. Mereka tersesat di muka bumi ini. Jadi diceritakan itu berapa azab Allah kepada mereka di padang pasir itu, berjalan tidak jelas arah, bingung mau kemananya. Karena setiap arah tidur malam capek, pagi mereka bingung dari arah mana kita tadi ini. Yang maksud mereka ingin melanjutkan pelajaran sampai kemana saja lah, penting tembus ke daerah tertentu gitu. Tapi mereka tidak bisa, malam hari tidur, pagi udah bingung mana nih. Jadi bisa mereka balik lagi ke belakang, bisa ke kanan lagi, ke kiri lagi, belok-belok situ selama 40 tahun. Sampai generasi yang tadi habis semua, meninggal semua, diganti oleh generasi baru. Maka akhirnya yang masuk ke Baitul Maqdis adalah Yusha bin Nun. Itu generasinya udah berganti. Maka kadang-kadang kebangkitan umat itu memang dengan gantinya generasi. Digantinya generasi. Nah, kita enggak tahu ini. Ya. Setelah habis generasi yang tadi ingkar kepada Musa, yang menyembah Injil, yang tidak mau masuk Baitul Maqdis, itu mati semua, enggak ada lagi. Maka yang memimpin mereka berjihad itu Yusha bin Nun. Ya, dan kisah yang panjang. Baik. Dan sebagian mereka justru menghina para nabi mereka. Ini di dalam kitab-kitab suci mereka, Taurat dan Injil itu terdapat dinisbahkan kepada perbuatan syirik kepada sebagian nabi mereka. Ya. Dan perbuatan-perbuatan keji dinisbahkan kepada nabi. Anda tahu enggak dia menuduh Nabi Musa apa? Musa itu enggak mau mandi sama kita karena dia punya cacat pada kemaluannya. Bayangkan sama antum itu. Itu sorry dalam hadis Nabi SAW sebutkan. Sehingga terpaksa Allah Subhanahu wa taala membersihkan Musa dari tuduhan mereka. Pada satu saat Nabi Musa mandi, batu membawa Musa lari ke tengah Bani Israel. Nah, itu kerja mereka, menghina para nabi. Nabi Musa aja, nabi yang dianggap nabi mereka yang paling besar, itu mereka kata demikian. Ya, baik. Ini banyak dalam sifat khuruj dalam kitab-kitab Taurat ini, disebut oleh mereka menghina, seperti di dalam Taurat ada nabi-nabi ada yang mabuk. Diceritakan oleh mereka dalam Taurat itu. Ada nabi yang mabuk, Anabi yang berbuat perbuatan keji dengan bersama putrinya, ceritakan, ya. Dan juga dia tuduh Harun lah yang membuat Injil itu Harun. Itu disebutkan dalam kitab mereka, yang membuat Injil itu Harun katanya, ya, bukan Samiri. Sedangkan dalam Quran disebut adalah Samiri. Walaqad qala lahum Harun, dan Harun berkata kepada mereka, min qablu, sebelumnya, ya qawmi inna ma putintum bihi, wahai kaumku, kalian itu difitnah dengan ini. Wa inna rabbakum ar-rahmanu, sikunya rakan ada ar-rahman, fattabi'uni, ikutilah aku, wati'u amri, taatilah perintahku. Tapi Bani Israel menjawab, qalu lan nabraha alaihi akifin, kata orang Bani Israel, kami akan selalu apa menyembah Injil ini, hatta yarji' ilaina Musa, sampai Musa baru datang dari Bukit Tursina. Ini menisbahkan ya perbuatan-perbuatan yang keji kepada nabi mereka. Bahkan mereka menuduh Nabi Ayub Nabi Sulaiman ya, bahwa di akhir-akhir kekuasaannya ya menyembah Allah. Disebutkan oleh mereka. Sebenarnya terdapat dalam Sifrul Mulukul Awal, ini nama-nama apa namanya? Surat di dalam Tauratnya mereka. Baik, diceritakan wa kana di zaman Syekhufa Sulaiman anna nisa'ahu amalna qalbahu wara' alihatin ukhra. Jadi ketika Sulaiman sudah tua, bahwa istri-istrinya berupaya mempengaruhi hatinya untuk berada di belakang tuhan-tuhan yang lain yang menyembah. Walam yakun qalbuhu kamilan ma'arabi ilahihi ka qalbi Daud. Hatinya tidak sempurna bersama Rabb Tuhannya seperti hati Daud. Nah, ini di dalam kitab ya Sifrul Muluk Al-Awwal Isha 11 ya, yang 11 yaitu faqra yang 4 sampai 10. Kemudian menisbahkan sesuatu pada Rasul ya seperti minum khamar. Di dalam Sifrul Takwin itu Nuh ya wabtada Nuh yakunu falahan wa gharisa karaman. Jadi Nuh itu menjadi petani, kemudian dia menanam anggur, wa syariba min al-khamri fasakara. Dia minum khamar lalu mabuk, wa ta'arrah dan telanjang, dakhil khaba'ihi. Lalu dia di dalam tendanya kelihatan oleh anaknya Ham, Abu Kan'an, aurata abihi, dilihat oleh auratnya oleh anaknya Kan'an. Ya. Wa akhbar ahwai kharijan, lalu disampaikan kepada dua saudara di luar. Fa akhadha samun wa ridah wa wada'ahu ala aktafihima. Jadi anaknya Sam Yafis mengambilkan pakaian dan keduanya menutup kedua badannya untuk berjalan dan menutup aurat bapak mereka berdua. Ini cerita dalam kitab mereka ya, Sifrul Takwin Isha yang ke-9 faqra 18 sampai 26. Kemudian menisbahkan Nabi Lut berbuat sesuatu yang keji dengan putrinya. Ya. Nah, ini banyak sekali dalam Sifrul Takwin ya, ini disebutkan. Dan nisbah-nisbah hal yang macam-macam mereka nisbah kepada para nabi. Taib. Yang keempat adalah bahkan mereka membunuh sebagian nabi, seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Mereka bunuh. Ya. Maka Allah sebutkan dalam kisah ini, walaqad atayna Musa al-kitaba wa qafayna min ba'dihi birusul. Telah kami berikan kepada Nabi Musa itu kitab. Kemudian kami utus juga setelahnya para rasul. Wa ataina Isa bin Maryam bayinat. Kami berikan kepada Isa ibnu anak Maryam keterangan-keterangan. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Lalu kami kokokkan dia, kami dukung dia dengan Ruhul Qudus dengan Jibril. Apakullama ja'akum rasulun? Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul, bima la tahwa anfusukum? Dan kalian tidak suka, jiwa kalian tidak menyukainya. Dengan hawa nafsu kalian tidak menyukainya, istakbartum, kalian menyombongkan, fafariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagian lain kalian bunuh. Ya, maka disebutlah mereka qatalul anbiya, pembunuh para nabi. Ya. Kemudian banyak kisah-kisah mereka membunuh para nabi di dalam Al-Qur'an ya. Di antaranya firman Allah SWT, wadzuriban al-mudzillatu wal maskanatu, dan ditimpakan kepada mereka kehinaan ya, kehinaan dan kekejian, wabau bi ghadab min Allah dzalika bi annahum. Kenapa mereka demikian? Yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyina, mereka bunuh para nabi bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Dzalika min asa wa kan ya'tadun, itulah yang mereka buat kedurhakaan dan mereka orang-orang melampaui batas. Innal ladzina kafaruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haq, orang-orang yang kafir dengan ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa, wa yaqtuluna alladziina ya'muru bil qist, mereka juga membunuh orang-orang. Itu sifat mereka ya, wa minan nasi fabashshirhum bi 'adzabin alim, dan mereka juga membunuh orang-orang menegakkan keadilan. Ini pekerjaan siapa seperti itu? Dan banyak membunuh, ya, dengan cara yang tidak asing kalau di negeri kita banyak contoh-contoh seperti sebagian penegak hukum yang diancam jiwanya, bahkan ya bermacam-macam. Ini sebetulnya sifat siapa yang ada pada diri, walaupun mereka tidak ya berbangsa Yahudi, tidak keturunan Yahudi, tapi tingkah lakunya sama seperti itu. Nah, kemudian Allah sebutkan babasyum bi'adzabin alim, bagi kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Di antara nabi yang mereka bunuh itu Zakaria dan anaknya Yahya. Ya, mereka bunuh. Baik. Kemudian Ibnu Jarir menceritakan qatala bani Israel Zakaria kama qatalu ibnu Yahya. Ya. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa orang bani Israel membunuh Zakaria dan anaknya Yahya. Waqad ajma'a ala qatl al-masih Isa, bahkan mereka orang Yahudi sepakat untuk bunuh siapa? Isa. Ya. Baik. Kemudian ini bagaimana mereka, bahkan mereka pernah berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian di Bani Nadir, mereka melemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, naik ke atas rumah, dari atas puncak rumahnya ingin melemparkan batu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallam dibunuh dengan diracun. Ya, imra'atun Yahudiyah atak Rasulullah sallam bisyatin masmumah. Jadi seorang wanita Yahudi mendatangi Rasulullah membawa kambing bakar yang telah diracun. Fa akala minha faji'a biha ila Rasulullah sallam. Fasala an dzalika faqala aradtu liaqtulak. Ya, ketika Rasul menggigit itu dalam hadis yang lain, itu paha kambing itu berbicara, ini masmumah. Lalu tinggal Rasul memanggil wanita itu, kenapa engkau lakukan itu? Saya ingin membunuhmu. Ya. Dikatakan qala ma kana la yusallituki ala dzalik. Dan dia juga mengatakan wanita, kalau engkau nabi, saya pun tidak akan matikan racun tersebut, ya. Kemudian sahabat bertanya, ala taqtulha? Qala la. Ya. Rasulullah kenapa tidak dibunuh wanita itu? Rasulullah tidak bolehkah dibunuh wanita tadi? Yahudi tadi kata jangan. Qala fa man zalat a'rifuha fi lahawat. Ya, berkata Ali, saya masih melihat lahawat itu di kerongkongan yang bagian dalam di sini bekas dari racun itu. Maka Rasulullah SAW sebutkan Aisyah, ketika sakitnya Rasulullah SAW, Aisyah menceritakan, kana Nabi SAW yaquli fi maradihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW berkata ketika sakit yang sebelum meninggalnya, ya Aisyah, ma ya ala ta'am, wahai Aisyah, masih aku merasakan kesakitan makanan alladhi aqaltu bi Khaybar, yang aku makan waktu perang Khaybar, karena Rasulullah diracun itu perang Khaybar. Pada awan wajadtu inqita'i abhari min dzalika sum. Barangkali ini adalah ya cuba saatnya racun itu memberikan efeknya. Ya, di tenggorokan atau di kerongkongan. Ini dan itu bukan tidak berlangsung, bukan tidak mereka lakukan. Kalau antum baca protokolat Zionis, ada protokolnya, itu lengkap di dalamnya, bahkan bisa dilihat sebagian besar dari rencana-rencana protokol Zionis itu berjalan saat ini secara politik dan ekonomi, keamanan, hankam dan sebagaimananya, maupun sosial. Kemudian ya, umat Nasrani, kalau umat Nasrani ya sama, beriman sebagai Rasul dan kafir dengan sebagai Rasul, di antara mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat ini adalah beriman dengan semua nabi. Amanar rasulu ma unzila ila rabbihi wal mu'min kullun amana billahi wa rusulihi la nufarriqu baina hadin min rusul. Itu pernyataan orang beriman. Kami tidak membedakan seorang pun di antara rasul. Kita beriman kepada semua rasul. Baik. Pertama adalah yang kedua, yang pertama tadi mereka tidak beriman kepada rasul, yang kedua adalah mereka gulu melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mengangkatnya menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan, ya, atau salah satu dari Tuhan. Jadi ada tiga mazhab dalam agama Nasrani itu. Ada yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, Ada juga yang mengatakan Isa itu salah satu di tiga Tuhan, kemudian mengatakan adalah Tuhanku adalah Isa alaihissalam. Baik. Dan ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu adalah Isa anak Maryam. Ya. Dan juga dalam ayat lain Allah sebutkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Ya. Dan juga mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Wa qalatil yahud Uzair bin Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qalat an-Nasara al-Masih ibn Allah. Orang Nasara mengatakan Masih adalah anak Allah. Dzalika qaulun bi aqwahim, itulah perkataan mereka dari mulut mereka. Yudhahiruna qaul ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru ungkapan orang kafir sebelumnya. Qatalahum Allah an yafakun. Allah akan membinasakan mereka dimanapun mereka berada. Baik. Yang ketiga adalah juga mereka sama membiarkan nabi mereka diserang oleh orang Yahudi. Maka diceritakan ketika Nabi Musa Isa itu, Nabi Isa kan sebetulnya tidak dibunuh, cuma diserupakan dengan Yahuda Iskariot yang pengkhianat dari muridnya itu. Tetapi ketika orang Yahudi masuk dalam kitab Injil cerita, dalam kitab Injil diceritakan bahwa murid-muridnya juga lari tidak membela Nabi Musa ketika datang pasukan orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Isa. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma qatalu wa ma sawabu. Walakin syubiha lahu. Mereka munafik, tidak pula mereka mensalib, tapi dan diserupakan Nabi Isa itu disebut dalam riwayatnya Yahuda Iskariot ini pengkhianat dari muridnya yang memberitahu tempat Nabi Musa kepada orang-orang Yahudi. Tapi ada pun umat ini adalah umat yang beriman dengan semua para nabi. Ya. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 136, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina hadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah kami beriman dengan Allah dan apa yang turun kepada kami, Al-Qur'an, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat, ya, keturunan Bani Israel, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Isa, wa ma utiya nabiyyun, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi min rabbihim, dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan di antara mereka seorang pun, wa nahnu muslimun, dan kami benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah kita jelaskan, amana rasul ma unzila ilaihi min rabbih min rabbih, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Telah beriman rasul dengan apa yang turun kepadanya dari Rabb-nya dan orang-orang beriman, qulun amana billah, semuanya beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitab sucinya, wa rusulihi, dan para rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membedakan seorang pun antara rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini dalil bagaimana orang-orang ya beriman dituntut mereka tidak membeda-bedakan dalam beriman kepada para rasul seorang pun. Baik. Maka nanti sebutkan bahwa para rasul akan meminta persaksian umat ininya ketika umatnya mereka tidak menyampaikan ajaran yang disampaikan yang diwahyukan Allah kepada mereka dengan sempurna. Maka menjadi saksi kepada mereka diminta oleh para nabi adalah Muhammad dan umatnya. Ya. Baik, kemudian tidak ada seorang pun di antara umat muslim yang menghinakan nabi. Tidak boleh. Siapapun di antara para nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka umat ini meyakini para nabi dan rasul itu adalah makhluk hamba Allah yang paling afdol, yang paling mulia dari semua manusia. Nah, itu dalam mazhab ini ada dua mazhab menyimpang. Pertama adalah mazhab Ghulatul Mutasawwifah, kelompok yang ekstrem dari kelompok tasawuf mengatakan bahwa wali lebih afdol pada nabi. Atau kelompok dari Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwa imam mereka lebih afdol daripada nabi dan rasul. Baik. Kemudian mereka juga tidak melampaui batas, ya, tidak hulu di dalam memuji para nabi tersebut. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Ketika dalam sebuah pesta perkawinan, ya, anak-anak kecil bernyanyi, ya, anak-anak perempuan kecil yang usianya masih 10 tahun ke bawah menendangkan sebuah syair, wa fina nabiyyun ya'lamu fi ghadin, di antara kita ada nabi yang mengetahui hal yang akan datang. Maka Rasulullah SAW menegur mereka walaupun anak-anak, ya, karena tidak ada yang tahu hal yang Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sahabat yang memuji Rasulullah SAW, anta khairuna wa ibnu khairina, ketika berlebih-lebih Rasulullah SAW, qawlikum wala staswiyanakum syaitan, ungkapan sebagian ungkap kalian, jangan sampai setan membuat kalian terjerat dan tergelincir kepada kebatilan. Ini Abdullah Rasuluh, saya ini hamba Allah. Dan masih banyak syawahid, ya, bagaimana umat ini, ya, dalam membela Rasulullah SAW, dan mereka adalah umat yang setia. Kalau kita lihat bagaimana waktu perang Uhud, sebagian sahabat, ya, berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perperangan, bagaimana para sahabat membentengi Rasulullah SAW dari kaum musyrikin waktu perang Uhud, ya. Dan sebagaimana kisah Talha, ya, juga Anas Malik dan lainnya para sahabat yang berjuang membela Rasulullah SAW ketika perang Uhud, sampai di antara tangan mereka ada yang terkulai karena anak panah menangkis panah yang di yang diarahkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Bagaimana para sahabat juga berkorban membela Rasulullah SAW dengan harta jiwa mereka, ya, seperti mana yang dilakukan oleh Abu Dujana, ya, dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud. Baik, dan juga berapa peristiwa-peristiwa lain, ya, di mana Rasulullah SAW seandainya ada seorang sahabat nita dan diazab, lalu ditawarkan kepadanya, bagaimana kalau seandainya kamu selamat dan Muhammad berada pada posisimu? Apa dikatakan oleh sahabat ini? Jangankan demikian, saya tidak reda berada dalam keadaan aman, selamat, dan Rasulullah SAW tertusuk duri telapak kakinya. Bayangkan bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang dapat kita bahas, ya, sebetulnya kisah yang tadi kita sebutkan, bagaimana jawaban sahabat ketika perang Badar, itu juga diwakilkan Ibnu Mas'ud, ya, Bayakul syahidu minal Miqdad Ibnu Aswad mashhadan dan aku na sahibahu ahabu ilya mimma adala bihi atta Nabiya sallallahu wa yadu'u ala musyrikin faqala lanu kama qala qawmun kama qala qaum Musa, kami seperti ungkapan kaum Musa kepada Musa, idza anta rabbuka faqatila, pergilah engkau dan Tuhanmu pergi berperang, walakin qatil an yaminika shimalika wa bayt qara'a itu Rasulullah asyraka wajhuhu wa sarrahu. Tapi mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, tapi kami akan di sebelah kanan kirimu dari belakang. Maka Rasulullah SAW menjadi cerah wajahnya ketika mendengar ungkapan, yaitu ungkapan dari Miqdad tersebut, ya, Aswad. Pertama dari kaum Ansar, sebagaimana kita ceritakan sekilas tentang saat perang Badar atau awal perang Badar. Demikian dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Azhar. Bagaimana hukumnya atau bagaimana pendapat Ustaz jika kita mengikuti kebiasaan amalan-amalan bersama para pelaku bid'ah, kita mengikuti amalan bid'ah tersebut dalam rangka menjaga muamalah kita dengan masyarakat agar muamalah kita dengan masyarakat baik, dan setelah itu baru kita berdakwah secara pelan-pelan membenarkan kesalahan mereka. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, di dalam bermuamalah dengan masyarakat bukan dengan cara melakukan hal-hal yang salah menurut agama. Adalah yang benar itu adalah berakhlak yang mulia dan lakukan, hidupkan sunnah-sunnah yang ada di dalam agama ini. Dianjurkan ziarah tetangga, memberi hadiah kepada tetangga, memberi salam. Ya, sesungguhnya kalau antum menjalankan sunnah-sunnah, insyaallah berbagai fitnah-fitnah itu dengan sangat mudah hilangnya. Dan pengalaman-pengalaman yang kita lalui ketika kita tengah masyarakat, ada orang meninggal, kita ikut hadir, ya, dan juga mungkin ikut memberikan bantuan kepada keluarga yang mendapat musibah, baik dana maupun memberikan air minum untuk orang-orang yang datang ikut berlangsungkawa. Itu kan sunnahnya begitu, dibawakan makanan untuk keluarga tersebut, ya, ataupun dibawakan air mineral untuk orang yang sedang menggali kuburan, ikut menyolatkan, ikut mengantarkan ke kuburan. Kemudian setelah itu praktekkan sunnah dalam hal itu semua. Jika antum melakukan hal itu, enggak akan ana lahir. Mereka tahu dan ngerti. Ketika bertemu, berikan salam, ketikon, beri hadiah, beri perbukaan, satu daerah dalam perjalanan lama, bawa hadiah, kasih, beri. Kita berarti ke masyarakat, jika kita menghidupkan sunnah-sunnah, tidak ada mereka menentang. Dan walaupun kita tidak ikut dengan acara-acara tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, mereka pun tidak permasalahkan. Dan itu pengalaman pribadi, dan banyak ustaz-ustaz lain melakukan hal yang sama, tidak ada permasalahan. Ya, tidak ada masalah. Bahkan ya, kampus ini dari awal ya melakukan hal yang sama. Ketika ada masyarakat meninggal dulu, ya, itu kita datang membawa sumbangan ala kadarnya dan datangi keluarganya. Kemudian ketika berbicara dengan keluarga, kita jelaskan bahwa kita tidak ikut dalam acara-acara yang mereka lakukan. Mereka justru menjelaskan, malah menjawab sendiri, oh enggak masalah Ustaz, itu perkara-perkara yang sudah lama ada perbedaan pendapat, kami juga paham, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ya, dan mereka juga melihat bahwa kita bukan orang tidak bermasyarakat. Buktinya kita apa? Ikut dengan acara-acara yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Ikut, ya, ziarah, kasih hadiah, ikut dengan acara. Kadang-kadang yang memberatkan itu apa? Salam tidak, kemudian kita tidak bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Ini, ya, pengalaman hal-hal yang itu tidak bermasalah. Memberi salam, ya, dan itu akan terasa oleh mereka. Dan sudah banyak bukti-bukti ketika kita bertemu mencontohkan akhlak yang baik dengan masyarakat, tidak ada yang keberatan. Saya pernah di pinggir musola tinggal, tidak pernah kita hadir di tengah acara-acara yang memang ada sunnahnya. Nah, kadang-kadang terjadi itu apa? Kita tidak menunjukkan sunnahnya, tapi kita mengkritik, tidak mengamalkan sunnah dari mereka. Ya, ketika habis salat, ya tunjukkan kita zikir, kita apa? Mereka tidak memaksa. Ya, dengan sendiri mereka akan terinspirasi malahan. Mereka akan bertanya. Mereka ingin tahu, ingin mengoreksi, ingin memastikan apa yang melakukan benar atau mereka lihat pada benar. Ada pada mereka yang melakukan hal itu. Maka ketika telah mereka, di antara mereka ada yang minta pendapat kitab apa yang bagus di itu, saya beri masukan Riyadhus Shalihin. Mereka baca setiap habis subuh Riyadhus Shalihin. Baca terjemahan saja. Baca terjemahan. Dan saya tidak memberi ceramah. Cuma habis sholat kadang-kadang diminta duduk oleh mereka, minta penjelasan. Ustaz, sebentar dulu, kita kurang jelas. Terus saya pulang biasa. Tidak pernah ngajari mereka. Mereka sesama mereka membaca terjemahan Riyadhus Shalihin. Dan hari demi hari mereka tahu. Wah, jenggot tuh ada dalilnya, Ustaz. Ketemu pun dalam dalil selain dalam mereka dalilnya. Ya kan? Oh, celana cingkrang itu memang begitu ya Ustaz amalannya. Mereka tahu sendiri ya, mereka. Jadi kita tanpa banyak berbicara. Karena masyarakatnya dasarnya mereka belum tahu dan mereka banyak terpengaruh dengan opini yang dibangun. Nah, itu masalahnya. Sementara di sisi lain kita kadang-kadang ada bentuk pembenaran terhadap opini yang ada. Memang tidak pernah salam, tidak apa, lewat tengah masyarakat jeblos-jeblos saja di gang, pokoknya enggak kiri kanan enggak ada. Coba antum ketika lewat di gang, anak-anak lagi main ditegur, "Assalamualaikum." Pasti ya lama-kelamaan mereka akan merasa ya nyaman dengan antum, senang. Ya. Dan bahkan mereka sesama mereka tidak mempermasalahkan kalau temannya tetangga tidak beri salam. Tapi kalau antum enggak beri salam dianggap salah. Kenapa berarti? Karena melihat antum itu orang yang harus mesti mencontohkan yang baik, itu maknanya seperti itu, bukan mencari kesalahan antum sebenarnya. Nah, ini yang maksudnya. Jadi kita berupaya tunjukkan dulu sunnah yang baik dan tidak banyak mengkritik. Tidak banyak mengkritik tapi tunjukkan dengan perbuatan. Ya, tegur sapa itu penting. Pak, Bu, permisi. Iya, itu jelas ada adab. Itu tidak memang dianjurkan Islam, laisa minna man ya. Malaysia meyaham sagira yuakir kabirana, tidak termasuk orang kami kata seorang yang tidak mengasihi yang kecil kami, orang kecil kami, dan tidak menghormati orang dewasa. Permisi lewat, nah, itu hidup di masyarakat harus dijaga. Ada adab yang memang harus kita terapkan. Ketika malam hari tetangga jangan diganggu. Kadang-kadang digang tuh bilang diturun suruh turun tidak boleh naik. Ya turun motor kita turun matikan. Karena ada tanah sakit, ada yang tidur segala macam. Kadang-kadang sebagian masih cerita, apalagi kalau mahasiswa terlalu apa namanya suara keras, kadang motor masuk. Kalau antum berakhlak baru dengan akhlak, karena akhlak itu yang lebih tak Allah sudah nampak oleh mereka, nampak nyata oleh mereka, akhlak yang langsung bersentuhan dengan mereka. Apa sabu misi gitu. Baik, bagaimana subhat-subhat Harakiyin dan Hizbiyin yang kian menyerang di zaman sekarang ini, seperti kita menerima segala perbedaan pada akidah, dan bagaimana cara melawan syubhat Harakiyin dan Hizbiyin. Baik, yang benar itu adalah saling beri nasihat. Kalau perkara yang prinsip dalam, jadi perbedaan pendapat itu ada tiga jenis. Pertama, fil usul, hal-hal yang sudah valid dalam agama ini. Perbedaan dalam masalah beriman kepada Allah, tentang kebenaran kitab suci, terjaganya kitab suci, tidak bisa ditawar-tawar. Ada orang berkeyakinan demikian, bukan berarti kita langsung ponis-ponis dengan bahasa-bahasa kasar, tidak. Kita jelaskan dalilnya, ini perkataan umat, ini perkataan sahabat, Al-Quran, imam, para ulama, itu kita jelaskan, selesai. Ya, tidak penghinaan lebih, kita hanya sekedar mengkritik pandangan yang tidak sesuai dengan akidah Islam, selesai. Ya, tanpa harus menyebut kelompoknya, orangnya. Ada dua efek. Pertama, secara undang-undang itu tidak boleh, termasuk mencemarkan nama baik. Nah, yang kedua adalah nasihat antum bila antum kaitkan dengan firqah tertentu, firqah yang sependapat dengan itu dan ada pada diri, dia tidak merasa orang dinasihati. Tapi kalau nasihatnya umum, semuanya kena. Ya. Yang ketiga, orang yang antum nasihati tidak merasa dihinakan. Ya. Nah, dan itu juga perlu dilihat. kekuatan ilmu antum, pengaruh antum dalam menyampaikan kebenaran. Dan juga kalau hikmahnya antum tidak bisa bicara di hadapan secara langsung, ya tidak. Karena harus tepat waktu dan juga mencari suasana yang benar ketika menyampaikan nasihat. Yang kedua, perbedaan dalam khilafiyah yang ada dalilnya. Khilafiyah yang ada dalilnya. Di sini semua manhaj ulama semenjak adanya, baik dari masih sahabat sampai sekarang ini, manhaj ulama adalah mencari pendapat yang kuat dalilnya, yang rajih. Itu manhaj itu. Bukan terima semua pendapat, bukan begitu. Itu tidak manhaj ulama. Ulama dari dulu setiap ada perbedaan pendapat yang dicari adalah mana pendapat yang lebih kuat. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia aja begitu. Ya, walaupun sama-sama sendal, sama-sama sepatu, pasti dicari produk yang KW atau yang asli. Pasti orang pengen yang asli. Ya sih, jelas begitu. Itu sudah normal, sudah hukum alam, dan itu sudah fitrah begitu. Memilih yang terbaik itu sudah fitrah manusia. Yang ketiga, perbedaan dalam hal ijtihadnya. Ini baik perbedaan yang tidak ada dalil itu tidak boleh. Tetap saling tasamuh. Ya, dalam perbedaan ijtihadiyah itu adalah tidak boleh membuka pendapat lebih tajam seperti dalam perbedaan yang tadi. Maka di dalam berilmu, maka di dalam membantah ada namanya tingkatan. Ya, ini posisinya di mana nih? Usul kan. Khilafnya di mana derajatnya? Kalau ijtihadiyah, iya sudah. Contoh perbedaan antara puasa Arafah ikut Saudi atau melihat bulan di Indonesia ikut pemerintah Indonesia. Itu perbedaan sudah ijtihadiyah. Kedua-duanya itu ijtihadiyah aja. Tidak ada dalil yang nas, enggak ada. Gitu. Cuman ihtimalnya ini kuat yang di Bizoid enggak ada. Pasti ada. Tapi di situ tetap ada saling menghargai. Pendapat yang menyimpang dalam bahasa enggak juga tidak ditekankan habis-habis, tidak, sudah jelas pendapat itu dibolehkan begini, sudah yang mendapat begini, ini adalah adalah begini. Kalau yang pertama tadi itu dibantah, pendapat ini hujannya batil, begini, gini, gini, iya, tapi pendapat kita pasti mencari pendapat yang kuat. Lalu katakan engkau ulama. Selalu jelaskan siapa ulama itu. Biar mereka tidak mengatakan bahwa kita yang berpendapat daripada mengatakan saya lebih condong kepada hujannya begini. Ya, yang kita menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak perlu berdebat. Kadang-kadang belum mengetahui adab debat, belum mengetahui dalil itu. Tapi perdebat buat apa? Antum yang perdebatkan seperti ini. Ini tidak akan menemukan. Dan ini yang disebut dalam hadis Rasulullah. Ba'da ilmu. Kecuali karena suka ada gunanya perdebat seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jami'an. Syahadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.